Hamidallahu ta'ala. Wal imanu bil yaumil akhiri, rukun iman yang kelima adalah beriman dengan adanya hari akhir. Ya, rukun iman yang kelima yang wajib kita yakini bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara dan ada akhirnya, ada batasannya, dan kita nanti akan berpindah ke kehidupan yang lain di alam akhirat. Yakni tasdiq bikulli mimma akhbarallahu bihi, yaitu dengan membenarkan dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan, wa rasuluhu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, min adabil qabri, dari adanya azab kubur, wa na'imihi, dan adanya kenikmatan-kenikmatan di alam kubur, wal ba'thi minal kubur, dan adanya hari kebangkitan dari kuburan, wal hasyri, dan adanya pengumpulan manusia, wal hisab, dan adanya perhitungan amalan, wa waznil a'mal, dan adanya penimbangan-penimbangan amal, wa i'ta'is suhufi bil yamini aw isimani, dan adanya pemberian buku catatan yang diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, wasirat, dan adanya sirat, jembatan, wal jannati wan nar, dan adanya surga dan adanya neraka, wasti'dani lidzalika, dan wajibnya kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi semua hal tersebut, bil a'mali sholihati wa tarkil a'mali sayyi'ah, dengan senantiasa melaksanakan amal-amal soleh dan meninggalkan amalan-amalan kejelekan. Ya, ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir atau hari kiamat. Ya, yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pembahasan yang berkaitan dengan keimanan terhadap hari akhir adalah pembahasan berkaitan dengan adanya azab dan nikmat kubur. Ya, karena apa? Karena azab dan nikmat kubur ini merupakan pembatas atau perantara antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, jadi kita saat ini hidup di dunia. Setelah kita hidup di dunia, kita akan meninggal, kita akan berpindah ke sebuah alam yang dinamakan dengan alam barzakh atau alam kubur. Ya, untuk menunggu adanya hari kiamat. Nah, ini merupakan salah satu pembahasan yang berkaitan dengan hari akhir. Karena azab dan nikmat kubur ini suatu alam untuk menanti adanya hari kiamat. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani, bahwa kita harus meyakini dalam hati kita tentang adanya azab dan nikmat kubur. Ya, jadi bahwa kalau seorang manusia itu meninggal dari dunia, nanti akan berpindah ke alam barzah. Dan alam barzah ini nanti ada nikmat, ada kenikmatan, dan juga ada azab. Ya, jadi tidak hanya sekedar tidur, tidur menunggu sampai hari kiamat, tidak seperti itu. Tetapi manusia di alam kubur ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang mendapatkan kenikmatan dan golongan yang mendapatkan siksa atau azab. Ini harus kita yakini. Karena apa? Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian golongan dari umat Islam yang tidak percaya dengan adanya azab dan siksa kubur, tentang adanya azab dan nikmat kubur. Ya, tetapi pemahaman yang benar, akidah yang benar, bahwa azab dan nikmat kubur itu ada. Kemudian apa dalilnya yang menunjukkan kepada kita bahwa nikmat dan azab kubur itu ada? Yang pertama, dalam surat Al-Ghafir, dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-45 sampai ke-46, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab. Fir'aun beserta pengikutnya itu dikepung oleh adab dari segala arah, adab yang sangat buruk. An-naru yuraduna 'alaiha, an-nar, neraka ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kepada pengikutnya, guduan wa asyia, pada pagi hari dan petang hari. Ya, artinya setiap waktu, setiap saat Fir'aun dan pengikutnya itu ditampakkan neraka. Wa yauma taqumus sa'atu, dan nanti pada waktu hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam adab yang lebih pedih, adab yang lebih keras. Ya, ini ya bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Fir'aun dan pengikutnya itu saat ini, sekarang ini disiksa, diadab. Ya. Dan kita tahu Fir'aun itu sekarang ini di mana? Yaitu di alam kubur. Ya, berada di alam kubur. Dan Allah mengatakan neraka ditampakkan kepada mereka, ya, disiksa berupa ditampakkan neraka jahanam. Mereka bisa melihatnya, mereka bisa merasakan panasnya api neraka, walaupun belum masuk ke dalam neraka, tetapi melihat dan merasakan panasnya. Wa yauma taqumus sa'ah, nanti pada waktu hari kiamat. Jadi sekarang belum kiamat, di dalam kuburan mereka disiksa dengan ditampakkan, dengan merasakan hawanya. Nanti pada hari kiamat ada khilu, baru setelah itu masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam neraka jahannam. Ya, ini ayat yang menunjukkan jelas sekali tentang adanya azab siksa kubur. Ya, bahwa Fir'aun dan pengikutnya itu sekarang disiksa Di mana? Di dalam alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat mereka disiksa di neraka Jahannam. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat." Jangan kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu amwat, mereka itu mati. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang gugur berjihad itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Ya. Walakin la tashkurun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Ya, orang-orang yang mujahid yang berjihad itu, mereka itu hidup di mana? Hidup di alam kubur. Ya, artinya hidup mendapatkan kenikmatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ditampakkannya kenikmatan-kenikmatan surga, berupa ditampakkannya istana dan bidadari-bidadari di surga, dan mereka bisa mencium bau surga, wanginya bau surga. Ya, ini apa? Kenikmatan yang ada di dalam alam kubur. Ya. Dan dalil-dalil yang lain dalam hadis juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa pada waktu setelah tasyahud. Ya, kita membaca tahiyat, maka disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adanya azab kubur. Ya. Kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, kita meminta perlindungan dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari ujian kehidupan dan kematian dan fitnah ujian dari ad-dajjal. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan jelas kepada kita bahwa azab kubur itu ada, kenikmatan kubur itu ada, karena Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung darinya. Kalau seandainya azab kubur itu tidak ada, maka untuk apa? Apa faedahnya Rasulullah memerintahkan kita berdoa dengan doa yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, ini dari sisi dalil, ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga sangat banyak. Kemudian yang ketiga, ijma' sahabat. Para sahabat semuanya bersepakat dan memahami, meyakini bahwa siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya. Kemudian setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di alam kubur. Ya, atau sebelumnya kita perlu mengetahui hakikat, ya, hakikat alam kubur itu sebenarnya itu apa. Ya, jadi alam kubur itu sebenarnya adalah alam barzah. Ya, alam barzah, alam kehidupan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, jadi setelah kita hidup di dunia, kita akan mampir tinggal sementara di alam barzah sampai menunggu nanti hari kiamat. Baru setelah itu kita berpindah ke alam akhirat. Ya, ini alam kubur atau alam barzah. Dinamakan alam kubur karena apa? Biasanya orang meninggal itu dikubur biasanya. Sehingga mayoritas kebanyakan maka dinamakan alam di mana manusia yang mati itu dikubur. Ya. Kemudian bagaimana jika ada orang-orang yang mati dan meninggal tetapi tidak dikubur? Ya, bagaimana nasib mereka? Ya kan, ada orang-orang yang mati di lautan, misalnya tenggelam, dimakan ikan, hancur tubuhnya. Ada yang mati naik pesawat, pesawatnya meledak, misalnya tubuhnya hancur, tidak berbentuk, tidak diketahui nasibnya, hilang. Berarti mereka mati, meninggal, tetapi tidak dikubur. Maka bagaimana nasib mereka? Maka jawabannya tadi, bahwasanya nasib mereka atau arwah mereka itu akan berpindah atau akan memasuki alam barzah. Ya, intinya ruh mereka akan masuk ke dalam alam barzah. Walaupun jasadnya itu hancur, tidak ada, tetapi arwah atau ruhnya itu akan berpindah dan memasuki alam barzah tersebut. Dan di alam barzah nanti mereka akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa di dalamnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian alam kubur kalau orang enggak dikubur berarti tidak disiksa, tidak. Ya, intinya itu alam barzah. Semua orang yang meninggal berpindah ke alam barzah tersebut, sama saja dikubur atau tidak dikubur. Ya, kemudian peristiwa yang ada di dalam alam kubur itu nanti yang pertama adalah adanya fitnah kubur. Ya, jadi kalau orang meninggal kemudian dikubur, setelah itu apa yang terjadi di dalam kuburan? Maka yang pertama mereka atau manusia akan difitnah. Fitnah itu artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Fitnah itu artinya ujian, ya, akan diuji berupa pertanyaan, ya, pertanyaan malaikat yang bertanya man rabbuka, siapa rabbmu, waman nabiyyuk, dan siapa nabimu, wamadinu, dan apa agamamu. Ya, ini dinamakan fitnah ujian yang ada di dalam alam kubur. Ini nanti semua manusia akan mengalami ujian ini. Dia orang kafir, orang mukmin, orang baik, orang jelek, semuanya akan ditanya dan diuji oleh malaikat dengan pertanyaan ini. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi," sesungguhnya seorang manusia jika sudah diletakkan di alam kubur, sudah dikubur, "wa tawalla 'anhu ashhabuhu," dan orang-orang yang menguburkan itu sudah pergi. Ya, jadi sudah selesai penguburan. "Innahu la yasma'u qur'ani alihim," sesungguhnya orang yang ada dalam kuburan itu bisa mendengar suara gesekan sandal orang yang pergi tadi. Jadi misalnya kita menguburkan, kemudian kita pergi bawa sendal, serak-serak-serak. Itu orang yang di dalam kuburan itu mendengar. Kemudian ya'tihi malakan, setelah itu datang dua malaikat. Ya, datang dua malaikat di dalam kuburan tersebut. Fayu'idanihi fayakulani lahum, kemudian orang tersebut didudukkan, ya, awalnya tidur berbaring, maka disuruh duduk oleh malaikat. Kemudian dua malaikat berkata kepada orang tersebut, "Makun tataqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Yaitu diuji dengan nabi kita, Nabi Muhammad. Man nabiyyu? Siapa nabimu? Bagaimana menurutmu orang ini, Nabi Muhammad itu siapa? Ya. Fa ammal mu'min, kalau orang tersebut itu orang yang beriman di dunia, beriman, beramal soleh dan mencontoh mengikuti Rasulullah, fayaqulu, maka dia berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala, maka malaikat berkata kepadanya, undur ila maq'adika finnar, qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah, tempatmu di neraka Allah telah ganti dengan sebuah tempat di surga. Ya, artinya dia bisa menjawab ujian dan pertanyaan itu dengan baik, maka diperlihatkan tempatnya di surga, istananya, istri-istrinya, kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian juga lihatlah, kalau kamu seandainya enggak bisa jawab, tempatmu itu di neraka, itu tempatmu, tetapi Allah ganti dengan di surga. Jadi dia senang, bergembira. Ya. Qala nabiyullah fayarahuma jami'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia melihat keduanya. Orang itu melihat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Jadi dia semakin gembira. Ya, artinya dengan melihat dua keadaan tersebut. Kalau hanya melihat tempatnya di surga, ya gembira. Tapi lebih gembira lagi dia melihat tempatnya di neraka, dia bisa menghindar dan bisa menjauh dari tempat tersebut. Kemudian annahu yubsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an. Kemudian diperluas untuknya kuburannya itu 70 hasta. Fayun lahu alaihi khadiran. Kemudian dipenuhi kenikmatan-kenikmatan yang segar, makanan, buah-buahan, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti pada hari dibangkitkan. Jadi dia di kuburan itu luas tempatnya dan wangi surga dia bisa menciumnya. Kemudian makanan, buah-buahan juga bisa merasakannya nanti sampai hari kiamat. Ya, ini apa? Dalil yang menunjukkan adanya ujian tadi. Ya, ujian yang disampaikan oleh dua malaikat. Kemudian setelah itu, setelah manusia mendapatkan ujian, maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan manusia yang mendapatkan nikmat. Ya, barang siapa yang bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, siapa rohmu, siapa nabimu, apa agamamu, bisa menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur itu dengan diperluas tempatnya, kemudian bisa melihat surga, istananya, ya, seperti itu. Sedangkan orang-orang yang tidak bisa menjawab, maka disiksa di dalam kuburannya. Siksanya bagaimana? Bisa dipukul oleh malaikat dan melihat tempatnya di neraka, merasakan panasnya api neraka, busuknya bau neraka, walaupun belum masuk neraka, ya, jadi masih di kuburan, tapi merasakan bau busuk, merasakan panas api neraka, itu sudah merupakan siksa, ya, walaupun belum masuk ke dalam neraka tersebut. Ya, ini bentuk ya, bentuk kenikmatan dan bentuk adab yang ada di dalam kuburan. Kemudian setelah itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab kubur, orang-orang yang mendapatkan adab, kalau orang mendapatkan nikmat ini jelas dia berbahagia di kuburan, dan insya Allah dia pasti juga bahagia nanti di akhirat. Kalau di kuburan dia bahagia, insya Allah ini sebagai tanda kebahagiaan dia di akhirat. Sedangkan orang yang disiksa di dalam alam kubur, ini ada dua macam, ya. Orang yang disiksa di dalam alam kubur, ini ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang kafir musyrik, yang akan disiksa di alam kubur selama-lamanya kekal, dan nanti pada hari kiamat dia akan masuk neraka juga kekal selama-lamanya. Ya, ini orang kafir, orang musyrik. Di kuburan dia disiksa, dan di neraka juga disiksa dengan siksa yang lebih pedih. Yang kedua, ada orang-orang muslim, dia Islam, tetapi melakukan beberapa dosa dan kemaksiatan di alam dunia, sehingga mendapatkan siksa di kuburan. Ada orang Islam yang disiksa di dalam kubur, itu ada. Akan tetapi siksanya itu sementara, berlaku untuk waktu yang terbatas, kemudian setelah itu berhenti. Ya, ini bagi orang muslim yang bertauhid tetapi melakukan beberapa dosa-dosa. Apa saja bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah, dosa-dosa yang menyebabkan siksa di dalam kubur bagi orang muslim? Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, dan ini kuburan orang Islam, ya. Di kota Madinah Rasulullah lewat. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Ya, sedang disiksa walaupun dia muslim. Kemudian wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah dua orang ini disiksa kecuali karena apa? Bukan disiksa karena dosa besar. Ya, mereka anggap remeh kecil menurut mereka, tetapi sebenarnya itu dosa besar. Ya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Orang yang pertama disiksa karena melakukan namimah. Namimah itu artosipun artinya menyebarkan berita dalam rangka untuk merusak, mengadu domba. Ya, namimah itu menyebarkan berita-berita yang dusta, yang bohong, dalam rangka untuk mengadu domba. Ya, misalnya dibuat berita pemerintah melakukan ini, pemerintah melakukan itu, agar rakyat itu marah. Ya, dibuat dusta, ya, dibuat sesuatu yang berlebihan. Kemudian rakyat melakukan demo, rakyat melakukan kudeta, ya, seperti itu. Ini namanya namimah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar dalam rangka mengadu domba antara manusia dengan manusia yang lain. Wa amma ahaduhuma, sedangkan orang yang kedua, tadi yang pertama itu orang yang suka mengadu domba orang lain, walaupun dia orang muslim, orang Islam, tetapi ada dosa yang dia kerjakan. Sedangkan orang yang kedua, fakana la yastatiru min baudihi, dia itu tidak menjaga pakaiannya dan juga tidak menjaga auratnya pada waktu buang air kecil, pada waktu buang air kecil atau pada waktu kencing. Ya, ini termasuk sebab dosa yang menyebabkan siksa kubur, yaitu apa? Kalau ada seseorang buang air kecil, kencing, tetapi tidak menjaga pakaiannya, kecipratan ya, pakaiannya tidak dijaga, kebersihannya terkena najis, ya ini juga termasuk dosa yang menyebabkan siksa kubur. Atau orang yang kencing tetapi tidak menjaga auratnya, sembarangan di pinggir jalan kencing, ya tidak mencari tempat yang tersembunyi, tidak malu, ini juga termasuk makna dari hadis yang kita baca tadi. Ya, ini berkaitan dengan azab kubur dan siksa kubur. Kemudian yang terakhir tadi, Syekh Shalih Fauzan mengingatkan kepada kita untuk istidad. Istidad, kita mempersiapkan diri ya dalam rangka untuk dalam rangka untuk menghadapi hari kiamat yang kita yakini, dalam rangka menghadapi alam kubur yang sudah kita yakini, apa yang kita persiapkan, amal soleh, dan juga menghindari amal-amal dosa yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur dan juga disiksa di alam akhirat. Ya, ini kesimpulan dari bab yang kita baca berkaitan dengan bab yang pertama, berkaitan dengan hari akhirat atau hari kiamat. Salah satu pembahasannya adalah pembahasan tentang alam kubur. Ya, setelah ini ada pembahasan hari kebangkitan, manusia dibangkitkan. Ada pembahasan setelah dibangkitkan manusia dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada penghisaban amalan, penghitungan amalan, ada penimbangan amalan. Setelah itu ada penerimaan buku catatan amal. Kemudian juga ada sirat, jembatan. Kemudian terakhir surga dan neraka. Ya, ini alam yang terakhir, kita akan masuk surga atau alam neraka. Nami pembahasan yang ada di dalam keimanan terhadap hari akhir. Ya, banyak bab, nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam kajian ini. Ya, sebelum kita akhiri, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan untuk disampaikan. Bahwa amalan kita akan berubah menjadi seseorang yang menemani kita di dalam alam kubur. Nah, benar. Akan tetapi kalau tadi dikatakan bahwa amalan itu akan berubah menjadi seorang manusia yang berbentuk lawan jenis, seperti itu ya. Kalau misalnya laki-laki berarti dia bentuknya amalannya perempuan. Seperti itu tidak ya, tidak benar, wallahu taala alam. Tetapi yang ada riwayat ya sekedar dia ada seseorang yang menemani kita, seseorang yang indah, yang sangat bersih. Kalau kita melihatnya gembira dan dia menghibur kita, mengembirakan kita seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan lawan jenis, artinya tadi seperti itu, wallahu ta'ala tidak ada riwayat yang sahih. Insyaallah kita lakukan kali ini. Subhanallahumma wa bihamdika.